koncoyo koncoyo podo tulan. Sore sore kape nalunggo dewean, mutar mutar sliwar sliwar ngukur dalan. Luwe enak ayo golek pemandangan, malam minggu malam sing ditunggu tunggu. Timbang sumpah luwe pecik melu melu aku. Ayo konco kape ndang podo mlaku, ngumbah moto golek kenalan cah ayu. Dasar nasib pape lagi oleh dalan, itu kenalan anak e juragan. Duit neng dompet mung kari pas-pasan, nanging kabeh mau gak dadi alangan. Ring kuning melengkung neng kali, lencir kuning sing merati. Ring kuning melengkung neng kali, tak pikir aku kudu guyu dewe, mlaku mlaku tadi kenal karo dewe. Lancar kuning tur ayu rupane, tak takoni cari lali alamate. Malam minggu malam sing ditunggu-tunggu, timbang sumpah luweh becik melu-melu aku. Ayo konco kabeh nang podo mlaku, ngumbah moto golek kenalan cah ayu. Dasar pas-pasan, nanging kabeh mau gak dadi alangan. Pring kuning mlengkung neng kali, lancir kuning sing merati. Pring kuning mlengkung neng kali, lancir kuning nancep neng ati. Pring kuning mlengkung neng kali, lancar kuning sing amar.